yang tadinya seneng sekarang mulai mulur. Ketika mulur mungkin tidak tercapai. Jadi senengnya terbatas. Sekarang ada keinginan baru. Ketika mulur ini kan mulai sedih lagi. Apalagi kalau tidak tercapai. Tidak tercapai dia jadi. Ini saya ngomong ringkes saja dari berbagai teori yang beliau sampaikan. Jadi di antara pola cokro manggilingan dalam hidup mikro psikologis kita, itu adalah kita harusnya sadar bahwa senang dan susah itu sementara. Teman-teman yang mengkaji Ki Ageng Surya Mentara mungkin masih ingat istilah mulur dan mungkret. Jadi menurut Ki Ageng Surya Mentara, rasa hidup manusia sedunia ini sama saja. Yakni pasti sebentar senang, sebentar susah. Sebentar senang, sebentar susah. Tidak ada orang itu yang senang terus dari lahir sampai mati, tidak mungkin. Orang kok sedih terus, tidak ada senangnya sama sekali. Tidak mungkin, kecuali orang yang tidak mau bersyukur. Jadi selalu hidup itu naik turun. Sekalipun orang kaya, miskin, raja, kuli, wali, bajingan, itu kalimatnya saya terjemahkan langsung dari bukunya beliau. Rasa hidupnya sama saja, yaitu sebentar senang, sebentar susah. Yang sama adalah rasanya senang susah, lama cepat, berat ringan, ini sama. Sedangkan yang berbeda adalah yang disenangi apa. Cuma itu saja yang berbeda. Ada orang yang senangnya punya teman banyak. Ada orang yang senangnya punya uang banyak. Ada orang yang senangnya kalau ibadah. Ada orang yang senangnya kalau rekreasi. Kalau ini beda-beda. Tapi rasa sebentar senang, sebentar susah, ini semua orang sama. Oleh karena itu, kata Ki Ageng Surya Mentaram, kalau kita sadar seperti ini, yo hidup slow saja, santai saja. Kita bebas dari iri, dari sombong, dari hasud, dari kebencian pada siapapun. Wong kita ini manusia sama saja. Engkau iri apa sih pada saudaramu? Mungkin saudaramu juga iri hal tertentu padamu. Kita hidup ini sama saja, masing-masing ada kelebihan, ada kekurangannya, ada fase pasang, ada fase surutnya. Jadi hidup ini, mari kita sikapi biasa saja, santai saja. Kalau bahasanya anak-anak hari ini slow aja, karena semua orang sama saja. Tidak ada orang yang senang terus atau susah terus. Tidak usah iri, tidak usah dengki, tidak usah sombong. Coba dilihat putaran gambar itu yang di slide itu, yang kalau ini yang teori mulur mungkret tadi dari Ki Ageng Surya Mentaram untuk menggambarkan mengapa kok orang itu selalu ada senang dan susahnya. Ini bulatan ini silahkan dimulai dari mana saja. Misalnya hidup ini kita awali, kita punya cita-cita, kemudian cita-cita kita tercapai, akhirnya kan kita senang. Cita-cita tercapai, kita senang. Jangan lupa, ketika orang cita-cita A tercapai, biasanya dia tidak berhenti. Dia masih punya cita-cita lanjutannya. Misalnya, Pak, saya ingin lulus tercepat, terbaik. Misalnya, tercapai, kan kita senang. Tapi kan itu belum titik. Setelah itu kan, karena saya lulus tercepat, terbaik, Pak, saya ingin dapat pekerjaan yang memadai, Pak. Nah, itu kan mulur lagi keinginannya. Yang tadinya senang, sekarang mulai mulur. Ketika mulur, mungkin tidak tercapai. Jadi, senangnya terbatas. Sekarang ada keinginan baru. Ketika mulur, ini kan mulai sedih lagi. Apalagi kalau tidak tercapai. Tidak tercapai, dia jadi sedih. ketika keinginan tidak tercapai, dia sedih. Sedih itu akhirnya apa? Mungkret. Mungkret itu yang tadi standarnya 100, sekarang diturunkan jadi 50. Misalnya tadi cita-citanya pingin dapat pekerjaan yang memadai, nggak dapat-dapat, akhirnya sedih. Akhirnya kan keinginannya berkurang, itu namanya mungkret. Misalnya, sudahlah Pak, enggak harus pekerjaan yang apa-apalah, yang penting ada pekerjaan saja, saya punya penghasilan saja, sudah bersyukur Bapak. Nah, ketika mungkret berkurang, akhirnya tercapai. Wong ya, asal enggak males saja kan pekerjaan banyak. Ketika tercapai, seneng. Ketika sudah seneng, kan terus mulur lagi. Mosok sih aku cuma hanya ini pekerjaanku. Kalau semakin ditambah, mungkin semakin enak untuk hidupku. Nambah lagi, mulur lagi. Mungkin tidak tercapai lagi, akhirnya sedih. Ketika sedih, mungkret lagi, menyusut keinginannya. Nah, ketika menyusut, tercapai, terus seneng. Ketika seneng, berkembang keinginannya, mulur. Tidak tercapai, akhirnya sedih. Menyusut, ketika menyusut, tercapai. Hidup ini ya siklus antara seneng dan susah. Dinikmati saja prosesnya, perjalanan.